yen diompo rampung dadi coba. Bener itu ture sepo SH terate ure panten ake lupa ane yakito hatimu yakito batinmu mati urep jodolan rezeki kersane Gusti kecik di kota Aceh kita polo akawe dakon karta akawe pete inopo olo monggo kemawon.